sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bisa kita lihat sebentar di sana. Di surat Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatmannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wal khawfin min al-amwali wal anfusi wat tamar wa bashshir." Surat tersebut Al-Baqarah 155 itu menjelaskan bahwa takut itu bagian dari ujian. Allah SWT menguji manusia dengan rasa takut. Di kitab salah satu usul disebutkan takut itu ada beberapa macam. Takut itu ada beberapa macam. Yang pertama disebut khauful ibadah. Yang pertama disebut apa? Khauful ibadah. Takut yang merupakan ibadah. Ya, takut yang merupakan ibadah. Takut yang merupakan ibadah ini takutnya bagaimana? Di antaranya takutnya seseorang terhadap kebesaran Allah SWT. Rasa takutnya hamba kepada Allah SWT ini merupakan khauful ibadah. Ya, jadi rasa takutnya hamba kepada Allah itu merupakan apa? Khauful ibadah, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Naziat, ya, di dalam surah An-Naziat pada ayat yang ke-40. Surah An-Naziat ayat 40. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna man khalaqa ma'alihi wa nafsa illa ma." Takut terhadap siksa, takut amalnya tidak diterima, takut tidak masuk ke dalam surga. Takut-takut yang demikian ini masuk dalam kategori khauful ibadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebut khauful tabi'i, takut yang merupakan tabiat. Takut yang merupakan tabiat. Nah, takut yang merupakan tabiat ini takut yang bagaimana? Seperti orang takut terhadap binatang buas. Ya, seperti orang takut terhadap binatang buas. Takut terbakar oleh api. Ya, takut terbakar oleh api. Atau takut kepada gangguan orang-orang zalim yang suka mendolimi orang, menyakiti orang. Satu misalnya, satu cermin, ya, satu cermin. Sekarang musim begal, masyhur begal itu kalau merampas orang itu pasti melukai. Ya, dia terkenal pasti melukai atau membunuh orang. Jadi ketika kita punya rasa takut begini, ini merupakan apa? Khauful tabi. Atau orang marah membawa apa itu? Parah. Dengan kemarahan yang membabi buta, dengan kemarahan yang seperti kesetanan. Ini enggak boleh kita pakai dalil la khaufun 'alaihim, jangan takut kepada mereka. Begitu. Bukan tempatnya. Hindari demikian. Kenapa? Karena orang kalau sudah kalah demikian bisa melukai. Maka takut yang demikian masuk dalam khauful apa? Tabiat. Atau kita datang ke kebun ada buaya, jangan pakai dalil tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Antum masuk ke dalam kandang buaya dengan dalil apa? Kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Ini ngawur nih di tengah. Ya dimakan jenengan. Jadi takut kepada binatang buas, takut terhadap api yang membakar, takut terhadap bencana yang menggelegar. Nah ini merupakan apa? Takut yang merupakan tabiat. Ya, ada pun suami yang takut istri gak tahu maksudnya mana. Nah, ada begitu ya? Ini takut tabiat. Kemudian yang ketiga adalah khawfus sirri. Khawfus sirri, takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Dan ini bentuknya terlarang. Nah, takut yang tersembunyi itu dikhawatirkan lebih dekat kepada kesyirikan. Ya, takut yang tersembunyi itu dikhawatirkan lebih dekat kepada apa? Kesyirikan, lebih dekat dengan tahayul. Dan contohnya bagaimana? Khawfus sirri ini, ya contohnya bagaimana? Yang dimaksud khawfus sirri contohnya begini. Orang takut kepada penghuni kubur. Orang takut kepada penghuni kubur. Coba kalau jenengan ditanya, kenapa disebut khawfus sirri? Sekarang kalau jenengan ditanya, dalam keyakinan panjenengan, orang mati itu bisa hidup kembali atau tidak? Dalam keyakinan Ahlus Sunnah, orang mati itu hidup kembali, maksudnya hidup ini kaitannya dengan dunia, ya. Kaitannya dengan dunia. Ada nggak keyakinan Ahlus Sunnah yang demikian? Tidak. Adapun orang mati hidup lagi itu hidup di alam yang berbeda, jadi gak ada kaitannya dengan dunia, paham ya? Nah, kalau kita meyakini bahwa orang mati itu gak hidup kembali dalam urusan dunia, kenapa kok takut kepada penghuni kubur? Kenapa kok takut kepada penghuni kubur? Saya dulu pernah pas makan baru itu gudo istri saya. Jadi pulang dari kampung, ada dua jalan, Pak. Jalan yang satu tuh lewat kampung-kampung sampai Sidoarjo sini. Tapi jalannya muter jauh. Ada yang jalannya itu agak sependek sih, tapi lewat kuburan. Lewat kuburan jalan pintas. Akhirnya saya lewatkan di kuburan itu. Pas sampai di kuburan, saya pelan-pelan naik sepeda. Istri saya itu nyubit saya. Lampu kok kena-kena. Apa aja yang enggak dibaca di situ? Selawat dibaca, ayat kursi dibaca, Al-Ikhlas dibaca. Coba antum uji nyali antum, antum uji akidah antum. Kalau kuburan sekarang kan padang-padang kayak masa malam. Tapi kuburan dulu itu kan apa, Pak? Ya gelap, serem gitu kan. Coba antum lewat situ. Enggak usah baca apapun, coba. Bagaimana nyali kita? Ini akidah saat ini. Ini akidah. Nah, jadi kalau takut kepada penghuni kuburan itu dikhawatirkan lebih dekat kepada perkara kesyirikan. Makanya takut yang demikian ini takut yang dilarang. Takut yang dilarang. Nah, kemudian ini masuk di dalam takut terjatuh ke dalam kefakiran. Ketika orang merasa khawatir, merasa takut terjadi kepada kefakiran, jatuh kemiskinan, apa yang terjadi pada orang tersebut? Nah, dimepong itu dilarang takut miskin, maka itu bisa melakukan apa saja, termasuk perkara-perkara yang dilarang di dalam agama itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang takut terjatuh ke dalam kemiskinan. Mari kita lihat ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang terjadinya pembunuhan kepada anak-anak kaum jahiliyah. Ya, jadi orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak mereka itu salah satunya apa? Karena dikhawatirkan terjadi kemiskinan. Takut enggak bisa ngimoni, takut enggak bisa membiayai, takut dia akan jatuh ke dalam kemiskinan. Itu yang menyebabkan orang-orang jahiliyah itu membunuh anak-anaknya. Makanya dilarang oleh Allah Ta'ala demikian. Mari kita lihat ada dua ayat yang menjelaskan di situ. Pertama, ya, surat 6:151. Surat 6:151. Surat Al-An'am. Dia sudah ketemu. Iya. Silakan dibaca terjemahnya langsung. Tidak bisa memberi makan kepada mereka, takut tidak bisa memberikan biaya kepada mereka karena faktor kemiskinannya. Saya ulangi, karena faktor kemiskinannya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat berikutnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kami pula yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Berarti yang nanggung rezeki anak kita siapa? Bukan kita. Ayo nambah anak. Bukan kita ya nak. Selama ini kita berkeyakinan apa? Hah? Selama ini berkeyakinan apa? Kita yang nanggung anak-anak kita. Ini kekeliruan yang sangat besar. Allah yang menyatakan ini. Kami yang menanggung, kata Allah, bukan kita. Awas, hati-hati. Ini akidah. Ini maksud keyakinan yang perlu diluruskan pemahamannya. Saya bertemu dengan beberapa teman-teman. Teman-teman kecil. Ketika ketemu, ya, salam, tanya keluarga bagaimana. Satra putra ini berapa? 5 mas. Kaget. Masya Allah, gimana rasanya? Ya kesel. Karena akhirnya urip kabeh, mangan kabeh, sekolah kabeh. Sampai berapa putranya? 1 Ustaz. Nah, kapan yang kedua? Anda dulu, takut sekali Pak. Hitungan itu dua anak itu kaki amin. Mudah-mudahan segera punya anak. Enggak, biasanya kok hitungan kan biasanya apa? Ini kaki amin, enggak berani amin. Ya Ustaz, sebenarnya kepingin Ustaz, cuma kan nopong ya, kerja bulan ini mulai ya. Kerja bulan ini gaji ini sampai enteng. Sementara sekarang biaya anak hidup sekian. Ini tidak diukur pendapatan saya kerja dengan biaya anak sekolah. Itu baru satu. Ini ku pas-pasan. Dan nanti kalau ada dua. Halo? Halo? Nah, ini ciri-ciri orang cerdas. Astagfirullahaladzim, antum tidak paham tentang akidah. Allah mengatakan apa di ayat ini? Jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin. Kami yang memberi rezeki kepadamu, bukan anakmu, kamu. Yang ngasih rezeki kita itu Allah. Yang ngasih rezeki anak kita itu Allah. Yang ngasih rezeki anak kita bukan kita. Saya tipun bahan. Jadi kalau jenengan takut punya anak banyak kemudian diukur dengan kemampuan pendapatan, kita telah meninggalkan Allah. Kita telah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melupakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Awas. Ya, ini urusan anak ya. Ini jangan kemudian dikembangkan kalau begitu, istri juga perlu penambahan. Nah, urusannya beda kali ini, urusannya beda itu. Urusannya beda. Anak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, ini poin pertama. Makanya Allah melarang. Jangan membunuh anak-anak kalian karena kemiskinanmu. Kami yang memberikan jaminan akan rezeki kamu dan anakmu. Kamu dan anakmu. Masya Allah. Tegas sekali ayatnya. Makanya kalau ada orang mengatakan, ada orang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas rezeki anak-anaknya. Sekarang begini Pak, bahasa kasar saya, coba Bapak mati yuk. Mati sekarang. Apa anak-anak kita akan kelaparan? Kalau Anda menyatakan bahwa Anda yang bertanggung jawab akan rezekinya, silakan Anda meninggal. Tinggalkan dunia ini. Terus apa anak-anak kita kelaparan? Tidak, demi Allah tidak. melahirkan tiga anak yatim. Tiga anak yatim berhutang. Habis bapaknya meninggal, habis ibunya meninggal, bapaknya. Anak yatim dia. Sebelumnya agak sedikit kekurangan. Jadi hidupnya pas-pasan. Ketika orang tuanya masih hidup. Justru anak ini menjadi kaya setelah bapak ibunya meninggal dunia. Kenapa? Orang berebut untuk merawat. Jadi setiap hari bingung makan apa, ini bingung menghabiskan makanannya. Setiap hari setelah bapak ibunya mati. Makanya dicoba dulu. Anda mandi dulu. Jangan pernah berpikir picik seperti ini. Jangan bersikap kesombongan seperti ini bahwa Anda menjamin rezeki anak Anda. Ini kesalahan yang sangat besar. Yang menjamin rezeki anak kita plus kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua. Surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat 31. Wa la tamutunna wa la tamutunna khashyatan illa لَنُرْزُقُهُمْ إِيَّاهُمْ إِنَّ فَضْلَهُمْ كَانَ قَدَرًا كَبِيرًا. Ya. Surah 17 ayat 31. Ayat 31 surah 17 ayat 31. Silakan. Perhatikan, kembali terulang ayatnya. Cuma ada kalimat yang dibalik di dalam ayat. Kalau yang pertama tadi, karena faktor miskin, orangnya miskin. Kalau yang ini baru takut miskin. Sangat dipahami. Jadi aslinya gak miskin dia, namun takut miskin. Maka takut miskin, ketika orang takut terjatuh ke dalam kemiskinan, ketika ketakutan itu mendominasi seseorang, maka rasa takut itu menyeret orang untuk melakukan suatu dosa. Jadi kan, ketika orang merasa takut terjatuh dalam kemiskinan, takut terjatuh dalam kemiskinan, maka rasa takut yang mendominasi dirinya akan menyeret seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh di dalam kedurhakaan. Coba dilihat aja. Ketika orang takut dengan kemiskinan, maka apa yang akan dilakukan? Tidak jujur dalam bekerja, tidak amanah di dalam melaksanakan kewajiban. Ya, penyimpangan-penyimpangan karakter, terjadinya ketidakjujuran, terjadinya mungkin sifat-sifat pengkhianatan. Itu salah satu faktornya karena orang tidak ingin jadi orang miskin atau takut terjatuh di dalam kemiskinan. Suap menyuap. Kenapa itu terjadi? Karena takut tidak kebagian tender. Betul apa enggak? Nanti kalau enggak dapat tender, saya dapat makan apa? Kalau nanti enggak dapat penghasilan ini, harus bagaimana? Akhirnya semua cara-cara yang seperti ini dilakoni itu karena takut. Nah, sampai punya kamus di zaman sekarang, kalau kita jujur, itu kamus yang mau sekompi. Kamusnya orang mana demikian? Kalau orang jujur hancur. Justru ketidakjujuran itu faktor kehancuran. Hancur kehidupan ketika kamu tidak jujur. Lihat masyarakat bangsa kita porak-poranda. Ini karena apa? Karena kejujuran atau karena hilangnya kejujuran? Dua ayat. Jadi yang pertama karena kemiskinan, yang kedua karena takut miskin, dan ayatnya dibalik oleh Allah. Kalau yang pertama tadi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ayat yang kedua nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki anak-anakmu dan kamu. Kalau yang awal tadi gimana? Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan anakmu. Jadi kamu dengan anakmu itu aku yang nanggung, kata Allah. Selama ini orang tua banyak mengatakan aku sih nanggung. Ini kesombongan yang tanpa disadari. Insyaallah bukan kita, bukan kita. Makanya oleh itu dilakoni mang, jalani bismillah, tekad yang kuat, ikhtiar yang maksimal, setelah itu tawakal kepada Allah, diurusi urusan ini oleh Allah Ta'ala. Sampai mencobanya hukum-hukum, kan gak kuat dalam biasanya. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, mari kita renungkan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga nanti jangan sampai kita sudah ngaji tentang akidah. Yang sudah ngaji tentang akidah nanti kelihatan dari sini, kelihatan dari sini. Jadi mau mengaji akidah saya dibuat dan buat ini rasa takut ini rasa takut itu, itu berarti akidah yang mentah total. Akidah yang didapatkan belum nyentuh ke hatinya, belum nyentuh ke hatinya. Karena akidah itu melahirkan sebuah keberanian. Bagaimana orang punya keyakinan? Ya, corong melaku ni pun cenceri, namun cenceri ni kenapa? Hah? Dua anak telung bayang, dua anak tapat merotoli rambutnya. Ketakutan-ketakutan semacam ini yang sebenarnya menjadi hantu bagi dirimu, menghantui dirimu, merusak langkahmu, melemahkan nekatmu. Dan nyerimpeti jalan hidupmu. Itu sebenarnya bukan masalahnya. Tapi apa? Keyakinanmu yang belum optimal. Kamu belum sepenuhnya iman kepada Allah. Coba kita renungkan ayat ini. Surat 11. Surat 11 ayat 6. Surat 11 ayat. Ayat 6. Surat apa ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ada satupun makhluk yang bernyawa, makhluk yang bergerak di muka bumi ini. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa. Berarti semua makhluk. Ibu bisa bayangkan sekarang, bapak bisa renungkan sekarang. Kalau ada uget-uget, nampak uget itu. Tahu ya? Uget-uget itu anaknya nyamuk yang ada di air. Itu kecil sekali, kecil sekali. Atau lebih kecil dari itu, ketika Allah ciptakan, lalu kemudian Allah gak ngasih makan, ini dolim bagi Allah. Betul apa enggak? Allah dolim menciptakan, kemudian dibiarkan kelaparan oleh Allah. Ini Allah dolim. Dan Allah haramkan dirinya berbuat dolim. Ini haram tu dhulma ala nafsi, kata Allah. Aku haramkan kedoliman kepada diriku. Allah haramkan dirinya berbuat zalim. Mungkin enggak Allah menciptakan makhluk kemudian diberikan oleh Allah, dibiarkan kelaparan, dibiarkan terlantar? Mungkin enggak Allah menciptakan satu makhluk kemudian dibiarkan terlonta-lonta tidak diurusi oleh Allah? Tak mungkin. Makanya kita kasih contoh yang kecil aja, ular, ya, cacing, atau lebih kecil dari itu, kira-kira sudah disiapkan rezekinya oleh Allah atau enggak? Hah? Dengan cara yang sudah disiapkan fasilitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan? Makanya ayat berikutnya menyebutkan di sana. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Pak, nek uget-uget dikasih makan, ular dikasih makan sama Allah sudah disiapkan rezekinya, anak manusia kira-kira gimana? Kok kita, nanti kalau kita punya anak dikasih makan apa? Ya kita mungkin didekilan. Makanya ketika Anda setelah membaca ayat ini, itu yang terbersih dalam pikiran kita apa kira-kira? Apa kira-kira? InsyaAllah. Makanya takut yang bukan pada tempatnya, itu akan menjadi penderitaan hidup bagi seseorang. Takut yang bukan pada tempatnya akan menjadi penderitaan hidup bagi seseorang. Ini bukan pada tempatnya. Sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya jamaah bahkan jadi al-kumzana. Masa-masa kami masih bincang. Ikhwan ini kerja di perusahaan. Seumur-umur kerja di perusahaan itu pakai santapan ini sepeda panjang. Seumur-umur kerja di perusahaan. Ya, setelah menikah gajinya masih tetap gaji lama. Setelah menikah justru punya sepeda motor. Logikanya gimana? Masuk akal enggak? Gaji tetap. Nek nurut logika justru malah miskin mestinya. Logikanya gaji tetap dipangan wong loro. Dulu gaji tetap dipangan, ijen gak mampu beli sepeda motor. Sekarang gaji tetap dimakan berdua. Mungkin beli sepeda motor? Logika. Justru dia punya sepeda motor setelah menikah. Kenapa ada Allah mengatakan, kalau kamu miskin dengan niat nikah yang benar, kami yang akan menjadikan kamu kaya. Ini semangat untuk menikah. Sampai siap apa? Suami istri juga siap. Allah. Jangan dilogikakan. Kalau sudah demikian jangan dilogikakan. Jangan dilogikakan. Makanya kalau sudah melibatkan Allah, jangan dilogikakan. Makanya saya tanya kepada teman-teman yang kadang-kadang ada kebimbangan, ada keraguan. Kita nanya, menurut antum ayat yang berbunyi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, ayat itu masih berfungsi apa enggak? Hah? Tinggalkan logika. Gak masuk akal. Makanya gak usah di akal-akali. Nanti kok pinter-pinter aja. Nanti kalau kok cerdas-cerdas aja gitu. Wayar suku min haitsu la yahtasib, itu dengan keyakinan. Nanti kalau ditanya, apa saya gak yakin dengan janji Allah? Loh, yakin Ustaz. Tapi muridnya apa? Nah, ini gak yakin apa? Yakin Ustaz, tapi yang ini namanya apa? Ini enggak yakin namanya. Yakin itu gak ada tapi, Pak. Yakin itu gak ada tapi. Sama dengan ketika infak, saja ini kalau kepengin infak, ya lebih mungkin rezeki ini terbatas. Jadi dibagi-bagi kayak bayar arek ini, bayar ini. Lalu rugi kan kita terbatas, nggak nutup. Makanya Anda selamanya tidak akan mampu infak, selamanya Anda tidak mampu sedekah, nggak akan mampu Anda. Jadi sih nutup rezeki ini gusin dari. Halo, ucapan Anda. Makanya ketika sering kita dengarkan ibu-ibu sharing sama ibu-ibu yang lain, enak bu, sampai bojo sampai kerja nang perusahaan. Piro gajine bojoku iku lho. Pernah dengar kalimat ini? Hah? Sering? Termasuk istri kita juga. Bu, dengerin, dengerin. Seorang ketika mengatakan berapa gaji suamiku, berapa pendapat gaji suamiku, kalimat ini yang menutup rezeki Anda. Kalimat itu yang menutup rezeki Anda. Kalimat ini bentuk mensyukuri nikmat atau bukan? Hah? Kalimat ini. Piro mbak, kajine bojoku wong kerja ning pabrik ae UMR, digambar sekolah sing nomor 1, digambar sing ning pondok, digawe listrik, digawe bungkas. Hah? Kalimat ini menunjukkan syukur atau kufur. Sementara rezeki ditambah itu karena, ah, rezeki ditambah itu karena syukur kepada Allah. La in syakartum, jangan dirugikan. Saya pesan, jangan dirugikan. Ketika kita sudah jalani, jalani. Ketika kita melaksanakan, laksanakan. Ya seperti ini. Uang pas-pasan. Orang tua minta bantuan. Ini kalau uang yang sudah kita siapkan untuk orang tua, berarti untuk persiapan berkurang. Tidak bisa kita laksanakan. Logika. Paham? Logika dunia. Tapi kalau kita berikan pada orang tua, lalu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan ketakwaan, ini merupakan keimanan. Ini merupakan bagian amal saleh untuk birrul walidain, maka jangan lagi takut harta yang telah diambil untuk orang tua itu hilang. Sehingga di sini dengan logika orang tersebut, banyak orang-orang tidak membantu orang tuanya karena alasan rezekinya pas. Halo. Banyak anak-anak tidak berbuat birrul walidain karena merasa rezekinya pas-pasan. Bantu orang tuamu dan kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika. Iki ku netaken ibu sak nene berarti kurang gak iso ini gak iso. Antum meyakini ayat wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ayat itu masih berfungsi apa enggak? Allah berikan rezeki dari arah yang tidak. Makanya para nabi ketika berdoa itu enggak menggunakan logika tapi menggunakan keyakinan, yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ghaniyun. Apa ghaniyun? Antum tahu kekayaannya kayak Allah itu kayak apa? Ketika Allah mengatakan wallahu ghaniyyun hamid dan Allah Maha Kaya, atau tahu kekayaan Allah itu kaya apa? Ya. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis 24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibadi," renungkan, renungkan. "Ya ibadi, hai hamba-hambaku." Ya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum jikalau di antara kalian yang pertama manusia, dari pertama sampai yang terakhir, perhatikan, jika manusia yang pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun jin, semuanya dikumpulkan. Kalau manusia pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, kalau bi sa'idin wahidin, berdiri di satu lembah dalam satu tempat. Perhatikan, kalau jin dan manusia semuanya tanpa sisa, yang awal sampai akhir, berkumpul berdiri di dalam satu tempat. Kemudian fasaluni, mereka semua satu persatu minta kepadamu. Kata Allah, manusianya minta kepadamu, jin-jinnya pun minta kepadamu, semuanya minta. Fa'aitu kulla wahidin mas'alatahu, dan aku berikan tiap-tiap manusia dan jin itu pemberian seperti apa yang mereka minta. Aku berikan semua permintaan yang mereka minta, aku berikan semua. Maka perhatikan, kekayaan Allah itu mana qasadalika, tidak mengurangi, ya tidak mengurangi, mimma indi, dari apa yang telah aku miliki berupa kekayaan. Masya Allah, tidak mengurangi apa yang telah aku miliki dari kekayaan ini, karena yang kusul mihya, sebagaimana berkurangnya jarum ketika idahudah hilal bahar, ketika dimasukkan ke dalam lautan. Perhatikan, rezeki yang Allah berikan kepada makhluk tadi dengan segala permintaan jin dan manusia masing-masing minta, dan diberi permintaan oleh Allah Ta'ala persis yang mereka minta semuanya ini, kekayaan Allah yang telah diberikan itu seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut kemudian diangkat. Air yang nempel di jarum itulah kekayaan Allah yang telah diberikan kepada semua. Mana yang tersisa? Kita kurangi, Pak. Jadi nek sampean cemplung ni apa ni? Masukkan jarum ke air laut kemudian diangkat, air yang nempel itu kekayaan Allah yang diberikan kepada semua makhluk tanpa sisa. Semua diberi apa mereka minta, itu kekayaan Allah seperti apa tadi? Air laut yang nempel ke dalam, yang tersisa bagaimana? Ketok kelam ni, Pak. Yang kita minta kekayaan Allah yang kaya. Enggak usah kaya minder, kalau minta kepada Allah enggak usah minta. Jelas ini. Yang masih punya anak satu dua nambah. Bayangkan pegel. Keyakinan antum lemah begini, takut sengsara, takut berat, takut ruwet. Ingin mendapatkan surga yang utama, dari mana jalannya? Kalau kita masuk surga itu takut sengsara, bagaimana yang mendapatkan surga? Jadi kita mau masuk surga itu seperti cenceri, apa cenceri? Takut sekali dengan resiko-resiko kehidupan. Sementara pahala yang disiapkan oleh Allah itu pada resiko-resiko kehidupan ini. Jadi itu yang kita takutkan. Ketua recil ini kusoro, kumendusi, gendong, koro, nonton, ya memang begitulah. Makanya Allah ingatkan, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga, walamma yatikum matalul ladina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada, belum kamu alami seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masjad humul baksa wa barra wa zulzilu, mereka ditimpa kemiskinan, mereka ditimpa kemelaratan, mereka ditimpa kesengsaraan-kesengsaraan hidup. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan dengan berbagai macam goncangan-goncangan. kalian belum mendapatkan ujian seperti mereka, lalu kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam Allah. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang kebesaran Allah, kekayaan Allah yang tidak terbatas ini, dan Allah menjanjikan, apa yang dijanjikan oleh Allah tadi? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali sudah disiapkan oleh Allah, dan Allah tahu bagaimana makhluk-makhluk itu mendapatkan rezekinya dan bagaimana mereka menyimpan rezeki yang mereka cari. Itu Allah tahu dan disiapkan oleh Allah. Allah. Enggak usah di, makanya enggak usah dia, Pak. Saya pernah sholat sampai kacau sholat saya itu gara-gara seekor cicak. Gara-gara seekor cicak kacau sholat saya. Ceritanya itu pas tahiyat itu ada cicak itu sebelah kiri agak depannya, nah di keimaman sana ada cicak. Terus jalan di sampingnya ini ada nyamuk, gitu, ada nyamuk. Begitu didekati sama cicak, nyamuknya terbang. Pindah tempat, berseberangan jalan. Jadi dari arah sini pindahnya ke utara. Nyamuk makannya cicak. Nyamuk punya sayap. Nyamuk punya sayap. Cicak nggak punya. Pernah antum dengar cicak stres? Begitu terbang cicak itu gagal gitu kan? Dia jalan dia lagi. Subhanallah. Tiba-tiba didatangkan binatang lebih besar dari nyamuk datang ke tempat mulutnya cicak. Saya sholat itu sampai kacau. Ini namanya rezeki. Sampai sholat itu melihat cicak itu tadi habis kehilangan nyamuk dapat rezeki. Allah. Enggak logis. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, doa yang dibaca oleh beliau itu enggak masuk akal. Coba aku buka surat Ibrahim ayat 35. 35. Ayat 37, maaf 37 ya. Ibrahim ayat 30. Rabbana inni askantu min dhurriyyati wa min ghayri dhi zarin bi waladin ghayri dhi zarin inda baytika al-muharram rabbana yuqimus menempatkan keluarganya di tempat yang sangat tandus. Tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman. Gersang, tandus, mati tanah tersebut. Enggak ada air, enggak ada tanam-tanaman. Tapi doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim apa? Warzuqhum minas samarat. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan rezeki kepada keluargaku berupa buah-buahan. Logis ya? Hah? Logis gak? Nabi Ibrahim mikir gak? Nabi Ibrahim itu cerdas apa enggak? Gak logis lah. Ceritanya teko ngendi, ngono. Antara doa dengan keadaan itu gak masuk akal. Sama dengan doanya Nabi Zakaria ketika minta keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria sudah tua renta, tulang-tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah dipenuhi dengan uban, istrinya mandul. Minta keturunan. Logis. Umpamane sampai jadi dokter kandungan. Umpamane jenengan jadi dokter kandungan. Lalu ada dua pasien suami istri umur 60. Umpamane jenengan jadi dokter kandungan. Terus ada pasien umur 90, istrinya 85. Suaminya tua renta. Wong datang itu sudah digendong sama tukang becak. Istrinya mandul, lalu datang kepada Anda sebagai dokter kandungan, minta tolong dibantu supaya punya keturunan. Apa jawaban Anda? Hah? Napa jawaban sampean kira-kira? Umpamanya sampean itu dokter kandungan, melihat dua pasien seperti ini, minta tolong karena Anda itu punya kelebihan di bidang masalah kandungan, sementara bapak, nenek dan kakek ini sudah berpuluh-puluh tahun rumah tangga tapi gak diberi keturunan, datang kepada Anda untuk minta bantuan bagaimana caranya kakek nenek itu punya keturunan. Apa jawab Anda? Saran disana apa kira-kira? Isbang, ini sabar mohon mbak. Anda bilang begini itu karena Anda melogikakan masalah. Permintaan kakek nenek ini menurut logika masuk logika, mampir masuk logika, sesuai dengan akal? Hah? Enggak. Ilmu kedokteran bisa diterima ini? Ilmu kedokteran bisa diterima? Enggak bisa diterima, Pak. Seandainya kakek, seandainya nenek ini mengandung, engko nek lahir kuat atau ora? Kan begitu toh hitung-hitungannya. Bisa dipahami? Makanya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi tersebut, dengan embel-embel doa apa? Saya tidak pernah kecewa dalam doaku. Perhatikan doanya. Saya tidak pernah merasa kecewa di dalam doaku kepada. Ini menunjukkan apa? Walaupun secara dohir itu mustahil, walaupun menurut logika itu gak mungkin, menurut medis gak mungkin, tapi bagaimana dengan sifat qadarnya Allah? Dan itu ada di hatinya Nabi Zakaria. Akhirnya doanya Nabi Zakaria terkabul apa tidak? Terkabul apa tidak? Dan mampu melahirkan. Kita lupa, kita logikakan. Nek wis wong tuwa ngandung lairno, gak mungkin kuat. Yang punya kekuatan siapa? Halo. Kadang-kadang kita membayangkan, wis gak mungkin awakku rambut, gak mungkin tubuhku mampu, gak mungkin badanku. Itu logika yang Anda masukkan. Lalu Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu artinya apa? Anda yang mengucapkan la haula wala quwata, tapi Anda sendiri yang mengingkari. Bagaimana perawat tubuhku sedang lemah, tubuhku sedang ini, tubuhku sedang itu. La haula wala quwata illa billah itu artinya apa? Astagfirullah. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan tanpa sadar dalam akidah. Betul apa enggak ini, Pak? Menghubung-hubungkan logika dengan makanya banyak kita tidak menemukan keajaiban-keajaiban. Sulit menemukan keajaiban-keajaiban. Karena kita tutup dengan kejahilan kita. Ya. Ayo kita pelajari tentang masalah akidah ini lebih benar lagi. Kita yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi kita sendiri yang mengingkari. Kita sendiri takut, itu tadi takut tadi itu. Ini takut apa kira-kira yang paling banyak? Hah? Takut miskin. Setan masuk melalui perasaan. Perhatikan, setan masuk melalui perasaan tersebut. Akhirnya banyak hal-hal yang kita tinggalkan karena dikuasai oleh rasa takut yang bukan pada tempatnya. Saya sudah dikaruniai putra lima. Ada yang nanya, ini yang terakhir Ustaz. Enggak tahu deh. Oh, masih ada rencana. Wallahualam. Kalau Allah kasih, ya harus diterima. Enggak capek. Kan enggak melu urusi sampean. Kok mikir aku sampean? Anak lima yang enggak tahu melu-melu kok. Capek ya capek, tapi di situ ada surga. Antum yakin enggak capek pada surga di situ? Lalu kenapa kita takut? Memangnya surga itu diberikan kepada pengangguran? Memangnya surga diberikan kepada orang-orang yang malas? Tidak mungkin surga diberikan para pemalas. Tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan wasari'u wasari. Malas itu penyakit di dalam Islam, musuhnya keimanan. Makanya Nabi berdoa berlindung kepada Allah dari musibah kemalasan dan musibah dari lemahnya semangat. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Lemah apa? Dhaful azimah, lemahnya tekad. Makanya renungan pertama, mungkin enggak surga diberikan oleh Allah pada orang pemalas? Mungkin enggak? Maka jangan jadi pemalas di dalam beribadah kepada Allah. Jangan jadi pemalas. Makanya ayat-ayat mujahadah itu sering ditampilkan di baida farotan. Apa artinya? Ini di masalah. Ini persoalan. Takut di masyarakat kita, udah Ustaz, udah berkali-kali bapak kita Ustaz, nanti gimana kita sudah berakidah bahas masalah keimanan tapi dikuasai oleh takut. Di mana itu iman? Imanmu kepada Allah itu di mana? Kenapa kamu dikalahkan dengan rasa takut dan kamu tidak punya motivasi? Bagaimana kamu dikalahkan dengan rasa cemas dan tidak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ayat-ayat berkaitan ini Allah mengatakan wala tayasu mir rahil, jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang putus asa itu kalimatnya lemah, antum lihat aja teman-teman. Enggak punya motivasi. Gak punya motivasi. Antum kalau punya karyawan males-malesan, kamu kasih penghargaan atau ancaman? Hah? Kalau anda mempekerjakan orang, anda kasih penghargaan, lalu dia males-malesan kerjanya itu, kita kasih penghargaan atau peringatan? Perhatikan diri kita, kita semangat atau males-malesan? Mana yang layak diberikan Allah kepada kita? Makanya kalau kemudian kita melahirkan anak-anak malas, ya gak usah disalah-salahkan. Karena mereka ahli waris kita. Berarti sifat kita sudah ada yang koni kelunan kok malesin nurun sopo. Iku anak sopo. Ibadah kok males, milih kok males, kok ini nurun sok. Belah itu anaknya sok. Masa nurun Pak RT. Astagfirullah. Gak bisa demikian. Makanya rasa takut itu mengebiri potensi seseorang. Saya ulangi, rasa takut kepada kemiskinan mengebiri potensi seseorang. Akidahnya jadi mandul, keyakinannya jadi mandul, imannya menjadi gersang, ketakwaannya mati, harapannya punah, rojanya sirna. Kenapa? Karena didominasi oleh rasa takut. Makanya harus seimbang antara khauf dengan roja. Harus seimbang. Kalau khauf lebih mendominasi, banyak hal-hal yang kita tinggalkan. Coba ketika rasa takut mendominasi, itu banyak ketaatan-ketaatan yang kita tinggalkan. Dan itu menjadi penyakit jiwa. Imam Ibnu Qayyim ada penyakit namanya was-was, itu lahir dari rasa khawatir yang berlebihan. Saya punya santri di Prabon, ya, sekarang sudah mulai sembuh, kadang-kadang kambuh karena memang didominasi oleh rasa kekhawatiran. Jadi saking nemennya begini, Pak, wudu niku gak tahu dadi, Pak. Sampai badannya peloncok gak dadi-dadi wudu. Kenapa? Takut gak diterima. Dia cerita, sholat juga begitu. Enak-enak sholat, tinggal satu rakaat besok batal. Kenapa? Takut gak diterima oleh Allah. Karena membayangkan sesuatu, langsung dia batalkan. Dan itu berulang-ulang. Bahkan sempat tidak sholat karena takut tidak diterima. Bayangkan. Repot kalau jadi imam. Iya, bapaknya, saya main ke rumahnya itu, bapaknya cerita ke saya, sholat di masjid dipermasalahkan sana sana, disuruh di sop belakang nggak mau, dia ingin dari sopnya, semangatnya tinggi tapi dikuasai oleh ini tadi. Jadi enak sholat gitu loh ya, sudah rakaat terakhir dia batal nih, astagfirullah, tengok-tengok, ada dia sholat yang lain, tinggal satu rakaat batal. Akhirnya merasa terganggu, semuanya disuruh sholat di rumah saja sama jamaah masjid, sama di rumah aja mas, atau sholat di belakang. Saya nih kalau sholat di belakang gak gelem, jalur ini ngar, tapi ini ngar bikin begitu kan kacau semua. Akhirnya dipaksa untuk tidak ke masjid terlebih dahulu sampai kondusif. Akhirnya sholat di rumah. Sholat di rumah juga masalah. Kenapa? Dikongkong dari makmum gak gelem. Kepinginnya jadi imam karena dia merasa lebih baik bacanya dari bapaknya. Bapaknya yang bingung. Ya nopo Ustaz, tolong dikandani adik sampean ini. Napa, Pak? Jadi masjid kan mboten asal yang dia ke masjid. Soale geser ge kasus niku mau enak-enak rokok. Astagfirullah. Wis tengok-tengok ngoten niku, Pak. Iya. Enak-enak tahiyat itu astagfirullah. Jadi itu berkali-kali akhirnya diputuskan jamaah jangan sampai sholat di masjid. Akhirnya sholat di rumah. Kalau kangen bagi makmum mboten purun, nah kula sing diimami. Lah niku sering kali kula pas rokok niku gak tangi-tangi. Kok gak sami Allah tak delok imami gak ono. Ibadah delok ning kamar mandi lho ya Allah, ya kita sakit kita sekuti ya dadi makmum. Makanya orang kalau sudah didominasi oleh rasa khawatir, itu keberaniannya hilang, potensinya terkubur. Potensinya terkubur, pintunya menjadi sempit. Sujud kepada Allah dan itu bentuk kemaksiatan tanpa disadari. Sujud kepada Allah itu maksiat kepada Allah tanpa disadari. Nah, gimana Allah diragukan? Iya nek Allah ngekei ngono. Iya kalau Allah mencukupi, kalau enggak. Ini khusnudzon apa sujud? Dan Allah tidak boleh disujud di dunia. Makanya orang-orang yang dikuasai dari rasa takut itu diiringi dengan sifat su'udan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat orang-orang yang dikuasai rasa cemas, dikuasai dari rasa takut, dikuasai dari rasa khawatir yang tidak diimbangi dengan sifat roja, antum lihat kehidupannya semrawut. Antum lihat kehidupannya semrawut. Enggak berani ada tantangan. Dan lapang ketika menghadapi masalah. Ada masalah sedikit dibicarakan, takut, khawatir. Ada ujian sedikit, khawatir, sedih, jangan karuan. Ini gak pantas. ahli tauhid tidak layak memiliki sifat yang demikian. Sakit ibu paham ini, Pak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Fawallah, maka demi Allah," kata beliau, "mal faqra akhsha alaikum," bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Ya. Yang aku khawatirkan menimpa kalian bukan kefakiran. Yang aku takutkan menimpa kalian bukan kekhawatiran. Walakinni, namun yang aku takutkan, aksya alaikum, namun yang aku takutkan menimpa kalian adalah antum satad dunya alaikum kana musifat ala man kana qablakum. Masyaallah. Yang ditakutkan oleh Nabi kepada kita itu adalah apabila apa? Dunia dengan segala kenikmatan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan oleh Nabi menimpa kita. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi, yang dicemaskan oleh Nabi menimpa kita itu adalah apa? Apabila dunia ini dibuka oleh Allah, kelezatan-kelezatannya, kenikmatan-kenikmatannya, keindahan-keindahannya, pernik-perniknya dibuka dengan segala fasilitas yang mencukupi, itu yang ditakutkan oleh Nabi kepada kita. Pertanyaannya, itu yang kita harapkan? Benar apa enggak? Halo? Kita takut dengan gambaran hidup ke depan ini, kira-kira enaknya fasilitas mudah atau fasilitas sulit? Calon-calon jiwanya lemah ini. Ya, dijamin, dijamin. Orang yang sudah terbiasa hidup di zona aman, dia tidak siap menghadapi ujian hidup. Tolong dicamkan ya. Orang yang sudah biasa hidup di zona aman, dia takut dengan persoalan-persoalan hidup. Dia gak mau ada persoalan. Dia takut dengan cobaan-cobaan. Maka kalau ada cobaan datang, dia orang yang paling menderita dalam hidup. Contoh kecil saja. Hari ini kita sangat bergantung dengan yang namanya listrik. Betul kan? Karena dengan listrik itu fasilitas apapun menjadi mudah. Lampu terang, kipas jalan, air mengalir, AC berfungsi, semua berfungsi. Satu listrik. Ya, tidur biasa dan nyaman dengan udara yang bisa disetel seperti yang diinginkan. Makanya kehidupan para sahabat dengan kita beda. Jadi para sahabat itu melawan arus kalau tidurnya itu. Kalau musim dingin, dia lepas selimutnya. Kalau musim panas, dia pakai selimutnya. Itu para sahabat. Supaya apa? Supaya terbangun di waktu malam. Begitu. Kalau kita dicocok-cocok supaya turunnya lengger. Halo? Halo? Lengger mana? Kalau banyak nyamuk, bagaimana nyamuk ini pengganggu tidur itu gak boleh dekat-dekat dengan kita. Makanya ibadahnya lemah aja. Kami dulu waktu di pondok, Pak. Ada ustadz itu kalau masak obat nyamuk itu mesti separuh. Jadi nyumetnya jam 9, itu tiap separuh obat nyamuk bakar itu. Kita tanya, ustadz, kok cuma separuh ustadz? Jawabin apa? Nah, sampean kepingin tahajud mau ngebutinmu nih. Nah itulah opo-opohan ya Ustaz. Apa hubungannya buat nyamuk dengan tahajud? Duh terkait Ustaz. Iki nek di setel kabel, di nyala nolapi ku sampai jam 4. Berarti subuh kait tek nyamuk teko. Baru sampai bangun. Tapi kalau ini separuh, nanti setengah 3, berarti obat nyamuk mati. Nyamuk datang jenengan bangun. Gitu loh. Setelannya ngono. Lakulah mbak sampean, gangguan-gangguan itu jangan dekat dengan kita. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita bisa berjauhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita terus menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Supaya kita tidak terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong ingat-ingat. Orang yang hidup di zona aman, jiwanya akan lemah. Makanya rahasia Allah menempatkan Ismail di tempat yang penuh dengan ujian. Makanya jiwanya mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digembleng di situ Ismail dengan penuh kekurangan, maka beda. Orang yang digembleng dalam kehidupan penuh kekurangan dengan hidup yang penuh serba ada, antum lihat hasilnya, karakternya, jiwanya itu beda. Mana yang lebih kuat jiwanya? Hah? Mana yang lebih kuat? Yang penuh tantangan atau yang penuh fasilitas? Jiwa yang kuat yang mana? Nah, sekarang hidup mana yang kita inginkan? Penuh kekurangan atau fasilitas? Sudah selesai. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzira'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus. Disetel semuanya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tempatkan keluargaku di tempat yang tandus, tidak ada fasilitas yang mencukupi. Namun walaupun tidak ada fasilitas, inda baitikal muharram, berada dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Apa tujuannya? Liyuqimus shalah, supaya mereka bisa tegak di dalam mendirikan sholat. Terbukti. Dan kenapa anak-anak kita lemah di dalam ketaatan? Karena fasilitasnya full. Nah, pertama, kalau sudah begini lah anak ini, sudah begini, sambil celok gak kerungu bahasanya, gak dengar. Karena seluruh konsentrasi ditujukan kepada permainan. Makanya anak-anak menjiwai sekali. Jiwanya sudah ditukar, sudah ada di dalam HP ini. Fasilitas, makanya hati-hati dengan fasilitas. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Jadi bukan dilarang ya. Enggak sampean bertamu ke rumah teman pengajian atau rumahnya pasti. Ini rumah yang ditakutkan oleh Nabi. Wajar. Kenapa Nabi khawatir? Karena ada bahaya-bahaya yang mengintai. Saya kena buat paham ini ya. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi tadi apa? Yang ditakutkan oleh Nabi adalah apabila dunia ini dibentangkan oleh Allah Ta'ala atas kalian, seperti diluaskannya atas orang-orang sebelum kalian. Nah setelah itu apa? Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu mereka berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Watuhlikahum kama ahlakakum. Maka kemudian setelah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, berebut untuk meraihnya, maka kalian akan ditimpa kehancuran sebagaimana mereka telah ditimpa oleh kehancuran. Itu yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hancur. Sekarang kehancuran mental disebabkan oleh apa? Salah satu penyebabnya adalah fasilitas. Fasilitas. Ya Allah. Dulu pakai di pondok pesantren. Arek mondok mul, anak mondok mulai itu karakternya sudah beda. Hasilnya tadi luang betul. Kenapa? Masak sendiri. Saya dulu masak itu sendiri, Pak, ngeliwet. Bukan pakai kompor, pakai kayu, dolek kayu ni kuting pondok ni. Nggone kayu ni rodok telus iku abab iki dadi taruhan iki. Nyebal iki kok gantian, wis ganti abab entek pisan. Ganti kok ngene. Kayak nyala ngoten iki. Iku baru mateng nanti, udah mateng kita nyambel terasi ya. Terasi sama kerupuk sudah selesai. Saya masih ingat pondok Tafidz Quran di Madura. Tahun berapa itu saya nitip tamponan saya di sana. Pas saya mengunjungi, ya saya mengunjungi di sana, masya Allah makan tak kira lele pak. Tiba-tiba terong butuh. Jadi anak di pondok itu makannya terong, tempe, kerupuk sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Saya nanya, hafal Qurannya berapa targetnya? Alhamdulillah ini kita target 1 tahun selesai. Gara-gara makan terong. Mama saya mereka ingin cerdas, cepat hafal Quran. Nangdar. Long sama ni kunek mangan ni gak cocok. Mau dan ini hati ni urat tengkong ni. Pengrewel, gak diubah kurewel. Isok urat tengkong dia. Ini sambil kali kunek isok tengkong dia. Kona ahmu itu gak ono. Paham ni? Makanya seperti puasa itu gak masih, gak masih. Mana hasil dari pendidikan puasa yang kita dapatkan? Padahal puasa itu ngempet semuanya, berarti makan-makannya pun sedikit, gitu loh Pak. Justru sebaliknya sekarang. Kita temukan rumah-rumah kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin, tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Saat puasa justru tempat murah meriahnya makanan. Oh, puasa gak ono ning kene. Saya dipahami ya. Jadi kalau di pondok-pondok itu, kalau sudah musim puasa itu, sepi makanan itu sedikit sekali, Pak. Makanya hati ini keurek, Pak. Hidup sekali. Ya. Tuan ya. Nah, ini maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya sifat rasa takut kepada kemiskinan, takut akan terjadi kelemahan dalam ekonomi. Ketika rasa takut itu mendominasi, itu akan menjadi pintu terbukanya terbisu iblis, yaitu perangkap-perangkap iblis akan menimpa kepada seseorang. Nah, kita lihat banyak korban-korban yang sudah berjatuhan, banyak korban-korban yang sudah mengalami kerusakan dalam rumah tangganya, rusak mentalnya, rusak karakternya, rusak ibadahnya, rusak agamanya, rusak karena didominasi rasa takut kepada materi. Maka hendaknya kita perhatikan masalah ini dan hendaknya kita berhati-hati, terutama ibu-ibu ya, hidup apa adanya, jangan disamakan diri kita dengan orang. Hendaknya kita punya karakter. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri untuk menempati satu tempat yang itu bukan tempat kita. Saya ketipu pahami. Ya, pura-pura menjadi orang kaya, bergaya seperti orang kaya, padahal tidak mencukupi untuk menjadi orang kaya. Sudah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya, kita tidak harus sama dengan orang lain. Kita gak harus sama dengan tetangga kanan kiri kita. Kita punya gaya hidup sendiri. Maka gaya ini dicamkan dengan baik-baik. Diresapi dengan baik. Direnungkan dengan baik. Supaya jalan ini tidak apa ini? Melenceng ke kanan maupun melenceng ke kiri. Karena kita memaksakan diri. Di luar kemampuan kita akan terjadi itu. Seperti sekarang teman-teman suami kita, teman-teman suami Anda semuanya sudah punya mobil. Satu misal. Akhirnya memaksa kita untuk harus memiliki mobil. Apa yang terjadi? Anda ciptakan kesengsaraan untuk Anda. Ya. Belanja harus pakai kertas gosok. Apa itu? Kenapa harus Anda menyiksa seperti ini? Kenapa harus dijadikan korban? maka rasa takut yang bukan pada tempatnya harus dikondisikan segera. Maka ibu-ibu, ini perkara penting dan perkara yang sangat urgent dalam kehidupan untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan as-sa'adah. Kebahagiaan itu jangan dinodai. Ya. Kesucian jiwa itu jangan dikotori oleh keinginan-keinginan yang bukan pada tempat. Yang bukan pada tempat. Jangan dinodai, jangan dikotori oleh keinginan-keinginan yang bukan pada tempat. Maka dan ini direnungkan dengan baik dan kemudian diputuskan. Ini jalan hidup saya, ini gaya hidup saya, ini kehidupan saya. Tidak sama dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini. Dan ini masuk pintu yang ke-8 dari 10 pintu yang akan kita bahas. Untuk yang akan datang, ya, pintu yang ke-9 adalah ta'asub ilal maghaib. Nah, ini lebih bahaya lagi. Apa itu? Fanatisme kepada madhab. Itu merupakan pintu yang ke-9 bagaimana syaitan akan merusak manusia. Baik, demikian yang bisa kita bahas kajian kita malam ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki iman, memperbaiki tauhid, memperbaiki amal-amal kita, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukup dengan sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.